wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan hadis tentang kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumumkan kepada manusia Allah menerima taubat tiga orang sahabatnya yang tertinggal dalam perang Tabuk, itu ketika beliau selesai sholat subuh, maka manusia segera memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk yang berjumlah tiga orang yang jujur mereka mengaku tidak punya udzur. Maka disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika orang-orang diberi kabar oleh Rasulullah Allah telah menerima taubat tiga orang yang tertinggal dalam perang Tabuk, disebutkan ada seorang laki-laki yang menunggang kuda, memacu kudanya. Dia dari Bani Aslam ke arah Ka'ab bin Malik, menaiki puncak gunung. Dia berteriak hingga suaranya itu lebih cepat mendahului lari kudanya. Maka tatkala dia mendatangiku, kata Ka'ab, yaitu orang yang aku dengar suaranya tadi, dia memberikan kabar gembira padaku, diterimanya taubatku oleh Allah. Maka aku pun melepas dua pakaianku, aku kenakan keduanya pada orang tersebut karena kabar gembira yang dia bawa. Maka demi Allah, aku tidak memiliki pakaian selain keduanya di hari itu. Maka aku pun meminjam dua pakaian, aku mengenakannya, dan aku pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam perjalananku menuju Rasulullah, manusia menemuiku. Mereka berbondong-bondong memberikan kabar gembira kepadaku dengan diterimanya taubatku. Wa yaquluna li litahnika taubatullah alaika hatta dakhaltul masjid. Maka taubat yang telah Allah terima darimu, hendaknya kamu bergembira hingga aku mendatangi masjid. Faida Rasulullah alaihi salatu wassalam jalisun haulahun nas. Ternyata Rasulullah sudah duduk, manusia mengerumuni di sekitar beliau. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu yuharwilu hatta safahani wa hannani. Maka berdirilah Talhah bin Ubaidillah. Beliau berjalan cepat hingga menjabat tanganku dan mengucapkan ucapan selamat terhadapku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah, enggak ada seorang pun dari para sahabat muhajirin yang berdiri selain Talhah. Fakana Ka'bun layan sahali Talhah. Maka Ka'ab tidak pernah melupakan kebaikan Talhah tersebut. karena dia antusias berdiri menyambut Ka'ab. Gak ada di antara sahabat Muhajirin yang berdiri. Maka kebaikan Talha itu senantiasa dikenang oleh Ka'ab, tidak pernah terlupakan. Qala Ka'ab, falamma salamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Maka tatkala aku mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan dalam keadaan wajahnya itu bersinar karena bahagia, dia mengucapkan, bergembiralah kamu dengan kebaikan satu hari yang telah kamu lewati semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Bergembiralah kamu dengan hari terbaik yang pernah kamu lalui semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Fakultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Maka aku bertanya, apakah berita tentang diterimanya tobatku itu datangnya dari Anda wahai Rasulullah, ataukah datangnya dari sisi Allah? Qala bal min indillahi azza wajal. Rasulullah mengatakan, bahkan berita itu datangnya dari sisi Allah, langsung turun wahyu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza surrastanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu kit'atu qamarin. Maka kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau beliau itu bergembira dengan sesuatu, maka wajahnya berseri hingga seakan-akan wajah beliau itu seperti potongan bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, maka kami pun mengenali yang demikian itu dari beliau. Rasulullah benar-benar bahagia gembira mendengar berita diterimanya taubat tiga sahabatnya. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an ankhali'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Maka tatkala aku sudah duduk bersimpuh di hadapan beliau, aku katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk bentuk taubatku, aku akan melepaskan diriku dari hartaku. Artinya aku akan serahkan seluruh hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amsik alaika ba'da malika fa huwa khairun laka. Maka Rasulullah mengatakan, tahanlah olehmu sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu, jangan kamu sedekahkan semua. Fakultu ini amsiku sahmil ladhi bi khaybar. Akhirnya aku katakan, kalau begitu aku menahan bagian hartaku yang aku dapatkan dalam perang Khaybar, ghanimah yang menjadi bagian Ka'ab dalam perang Khaybar itu yang ditahan, selainnya disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Fakultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisedeki. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah ta'ala itu hanyalah menyelamatkanku itu karena kejujuranku. Wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqitu. Maka di antara bentuk taubatku, aku enggak akan berbicara kecuali kejujuran selama sisa hayatku. Fa wallahi ma 'alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li rasulillah ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Maka demi Allah, tidaklah aku mengetahui ada seorang dari kaum muslimin yang Allah mengujinya dengan kejujuran ucapannya semenjak aku mengingat yang demikian itu pada Rasulullah, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah telah uji diriku dalam masalah kejujuran. Wallahi ma ta'ammatu kadzbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yaumi hada. Maka demi Allah, aku tidak pernah menyengaja satu kedustaan pun Semenjak aku telah ucapkan yang demikian itu kepada Rasulullah hingga hari ini, semenjak kau menyatakan di antara taubatku aku enggak akan lagi berkata kecuali jujur, maka semenjak itu enggak pernah Ka'ab bin Malik itu sengaja berdusta sampai beliau bercerita kisahnya tersebut. Wa inni la arju an yahfadani Allah Ta'ala fima baqiya, dan aku sungguh sangat berharap kalau Allah menjagaku pada sisa umurku, jangan sampai aku berdusta. Qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat nabinya dan sahabat muhajirin dan sahabat ansar, orang-orang yang mengikutinya di saat-saat kesusahan. Hatta balagha, hingga sampai pada firman Allah, innahu bihim ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap mereka itu maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ala salasatil ladina khullifu hatta idha daqat alaihimul ardu bima rahubat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Dan juga terhadap tiga orang yang ditangguhkan oleh Allah tobatnya hingga terasa sempit atas mereka bumi yang luas, hingga firman Allah, takutlah kalian pada Allah, jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Qala Ka'ab, maka Ka'ab berkata, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qatu ba'da idhadani Allah lil Islam a'dama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alla akuna kadabtuhu. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan kepadaku satu kenikmatan sama sekali semenjak Allah beri hidayah aku kepada Islam, kenikmatan yang lebih agung dalam diriku dibanding dengan nikmat kejujuranku terhadap Rasulullah, agar aku tidak pernah mendustakan beliau. Fa'ahlika, kemudian nantinya aku akan binasa kalau aku mendustakannya. Kama halakal ladina kadabu, sebagaimana telah binasa orang-orang yang telah berdusta. Inna Allah Ta'ala qala lilladina kadzabu hina anzalal wahya sarra ma qala li ahadin. Maka sungguh Allah telah menyatakan pada orang-orang yang mereka berdusta ketika Allah turunkan wahyunya, maka sarra ma qala li ahadin, itu adalah sejelek-jelek apa yang dia sampaikan pada seseorang. Faqala Allah Ta'ala, Allah menyatakan, sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijzun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Mereka sungguh akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian ketika kalian balik kepada mereka, maka hendaknya kalian berpaling dari mereka. Berpalinglah kalian dari mereka, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang najis. Tempat kembali mereka nanti adalah di neraka jahannam sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Itu orang-orang munafik yang dusta. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah la yardu anil qaumi al-fasikin. Mereka bersumpah pada kalian agar kalian meridai mereka, maka jika kalian meridai mereka, sesungguhnya Allah tidak akan ridho terhadap kaum yang fasik. Qala Ka'ab, maka Ka'ab bercerita, kunna khulifna ayyuhas salasa an amri ulaikal ladina qabila minhum Rasulullah khina khalaqu lahu. Maka kami tiga orang ini ditangguhkan taubat kami dari urusan mereka yang telah diterima oleh Rasulullah taubatnya ketika mereka bersumpah di hadapan beliau, saya punya udzur demikian, diterima oleh Rasulullah, ya sudah semoga Allah mengampunimu. Fabayya'ahum wastaghfar lahum, Allah membaiat mereka dan memintakan ampun untuk mereka. Orang-orang munafik yang mengajukan sekian kedustaan untuk udur alasan. Wa arja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amrana hatta qadallahu taala fihi bidzalik, sementara Rasulullah menangguhkan urusan taubat kami hingga Allah memberikan keputusannya pada perkara itu. Rasulullah enggak langsung mengatakan ya udah kalau kalian benar-benar bertobat kami terima, tapi ditangguhkan. Tunggu keputusan Allah. Sampai berlalu 50 hari, 50 malam. Allah nyatakan, wa 'ala salasatil ladina khulifu, dan terhadap 3 orang sahabat yang ditangguhkan taubat mereka. Walaisal ladzi dzukira mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi. Kata Ka'ab, bukanlah yang disebutkan tentang urusan ditangguhkannya kami itu karena sebab tertinggalnya kami dari peperangan, tapi yang dimaksud innama huwa tahlifu iyana, yaitu penangguhan taubat kami. Wa irja'uhu amrona, yaitu ditangguhkannya urusan kami sampai datang keputusan Allah. Amman khalafalahu wa qadra ilahi faqabila minhu, ditangguhkan dari orang-orang yang mereka sudah bersumpah di hadapan Rasulullah, mengajukan udur, kemudian Rasulullah menerima taubat mereka, bahkan Rasulullah memintakan ampun dari kalangan orang-orang munafik. Adapun 3 sahabat yang jujur, ini ditangguhkan urusannya. Tunggu keputusan Allah. Wa fi riwayatin anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Adalah Rasulullah keluar untuk perang Tabuk itu pada hari Kamis, karena Rasulullah senang untuk keluar safar itu pada hari Kamis. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kana la yaqdum min safarin illa naharan fid duha. Adalah kebiasaan Rasulullah enggak datang dari safar kecuali waktu siang, sudah waktu duha. Fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain tsumma jalasa fihi. Kalau Rasulullah tiba, dia memulai masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk-duduk di dalam masjid tersebut. Maka dari kisah yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah taubat beliau, ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya hadis atau riwayat yang agung dan mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan jujur dan bahaya dusta. Kejujuran itu memiliki keutamaan yang besar, akan mendatangkan kebahagiaan. Sementara kedustaan akan membinasakan pelakunya. Ka'ab bin Malik dengan 2 sahabatnya jujur ketika tertinggal perang, enggak punya alasan apapun. Hingga urusan tobatnya ditangguhkan oleh Rasulullah sampai ada keputusan dari Allah. Akhirnya berbuah manis, Allah terima tobatnya. Satu yang membahagiakan, kebanggaan langsung disampaikan tobatnya dalam Al-Qur'an. Adapun mereka yang berdusta, yang jumlahnya 80 sekian dari kalangan munafikun, secara lahir, secara dohir diterima tobatnya oleh Rasulullah karena telah bersumpah, dan Allah dan Rasulullah telah memintakan ampun untuk mereka. Namun di akhirnya dinyatakan itu adalah kedustaan keji mereka, sehingga tempat tinggal mereka nantinya orang-orang munafik itu dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Maka ini menjelaskan keutamaan jujur dan bahaya dusta. Juga dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang Bolehnya sujud syukur karena Ka'ab bin Malik mendapatkan kabar gembira diterima tobatnya, beliau langsung tersungkur sujud. Sujud yang dilakukan Ka'ab adalah sujud syukur. Ini menunjukkan sujud syukur itu perkara yang dibolehkan, disyariatkan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita kisah Rasulullah ketika beliau hendak berperang, ini beliau melakukan tauriyah, disamarkan. Tidak langsung diumumkan kita akan perang, berangkat perang, tapi disamarkan seakan-akan mungkin Rasulullah akan melakukan misalnya kafilah dagang atau masalah yang lain, disamarkan. Hanya diumumkan di kalangan para sahabatnya intern. Ini menunjukkan bolehnya penyamaran dalam peperangan dan bolehnya melakukan tipu muslihat dalam peperangan. Termasuk bentuk taktik dalam peperangan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan disunahkan bagi orang yang datang dari safar hendaknya dia berwudu terlebih dahulu, kemudian dia menuju masjid sebelum menuju rumahnya kalau habis pulang safar yang jauh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya hukum sesuatu itu pada zahirnya. Dan hukum asalnya udur dari seseorang itu kita terima. Meskipun hakikatnya adalah kedustaan. Zahirnya kita terima. Karena kita tidak dibebani untuk membedah batin seseorang. Maka yang diterima adalah perkara zahir. Diterima udur. Ada penurusan batin kita serahkan pada Allah. Kalau dari menyatakan sudah tobat ya sudah tobat. Urusan batin itu bukan urusan manusia. Tapi itu urusan Allah Jalla wa'ala. Apakah dia jujur ataukah dusta dalam pengakuannya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Kita perlu mendinginkan bara musibah itu dengan kita meneladani, mengambil teladan dengan kejadian yang semisal. Misalnya kita diuji oleh sesuatu, ternyata kita ingat teman kita juga diuji dengan ujian yang lebih berat. Dengan itu akan terasa ringan ujian dan penderitaan yang kita alami. Hadisnya juga menjelaskan bagaimana kerinduan Ka'ab dengan adanya kabar gembira. Kemudian juga ada anjuran untuk kita menghadiahi orang yang membawa kabar gembira pada kita dengan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki sekalipun tidak mengapa. Perkara yang dianjurkan. Kemudian mengucapkan ucapan selamat kepada orang yang baru mendapatkan sebuah kenikmatan itu juga dibolehkan. Juga boleh berdiri menyambut orang yang datang kalau dia sudah datang dalam rangka untuk menjabat tangannya. Itu boleh. Juga di sini menjelaskan dianjurkannya bersedekah ketika bertaubat. Ini Ka'ab bersedekah, bahkan menyedekahkan seluruh hartanya. Dilarang oleh Rasulullah tahan sebagian. Menunjukkan anjuran untuk bersedekah ketika seseorang itu menyatakan taubatnya. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah kita harus menolak ghibah dan membela orang yang digibahi. Ketika Rasulullah sampai ke Tabuk, beliau memanggil para sahabatnya, di mana Ka'ab ada seseorang yang mengatakan dia itu tertipu dengan pakaiannya, iman dengan pakaiannya, enggak mau berangkat dan lain sebagainya. Maka ditegur oleh Mu'ad bin Jabal. Kami demi Allah tidak melihat Ka'ab itu kecuali kebaikan wahai Rasulullah. Ini membela saudara kita yang dikenal kebaikannya, perkara yang dianjurkan dalam Islam. Thank you. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.